Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita masih membahas beberapa faedah dari hadis yang ke-29 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Terakhir kita sebutkan faedah yang kedua yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yaitu ditetapkannya surga dan neraka, dan keduanya sekarang sudah ada, dan keduanya tidak akan sirna, tidak akan lenyap selama-lamanya. Yani abadi, tidak akan hancur, termasuk makhluk yang dikecualikan. Tidak akan hancur. Adapun makhluk yang lainnya, mereka diciptakan dan hancur atau mati, seperti manusia, jin, langit, bumi, semuanya hancur, kecuali beberapa makhluk seperti surga dan neraka, tidak hancur. Yang ketiga, qala Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bayanu anna su'ala Mu'adz Ibnu Jabal radhiyallahu anhu 'azimun. Penjelasan bahwasanya pertanyaan yang dilontarkan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an adalah pertanyaan yang agung, yang besar, yang berbobot. Li'anna 'iwadahu 'azimun, dikarenakan penggantinya adalah perkara yang besar juga. Wal 'iwadu 'ala qadri al mu'awwad al mu'awwadi, sedangkan pengganti itu sesuai dengan kadar atau nilai dari yang digantikan. Yang digantikan adalah rukun Islam, penggantinya, balasannya adalah surga. Surga perkara yang besar, sesuatu yang agung, sebagai balasan dari amalan yang agung, yaitu mengamalkan 5 rukun Islam yang disebutkan dalam hadis ini. Walihada qala ar-rasulu alaihi salatu wassalam, karena inilah Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan, laqad sa'alta an azimin, sungguh engkau telah bertanya tentang sesuatu yang besar. Ai sa'alta an amalin azimin, yani engkau telah bertanya tentang amalan yang agung, yang besar. Bidalili ma tarattaba alaihi min jazain, dengan dalil, dengan bukti balasan yang agung sebagai konsekuensi dari amalan yang agung tersebut. Ini faedah yang ketiga, penjelasan bahwa pertanyaan Mu'adz bin Jabal adalah pertanyaan yang agung, yang besar, dikarenakan balasannya, yakni surga, perkara yang agung, yang besar, dan pengganti atau balasan sesuai dengan kadar atau nilai yang dibalas, amalan yang dibalas. Amalan yang mendapatkan balasan yang besar adalah rukun Islam yang 5. Maka karena rukun Islam adalah amalannya agung, maka balasannya pun agung, yakni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma bayyana alaihi salatu wassalam anna hadha asy-syai'a al-'azima yasirun ala man yassarallahu alaih. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan bahwasanya perkara yang agung ini sebenarnya mudah bagi orang yang Allah mudahkan. Fa istafadu min hada, maka bisa diambil faidah dari sini, annahu yanbaghi lil insani ay yalja'a ila Allahi azza wa jalla fi talabi taysiril umuri. Diambil faidah dari sini, dari kalimat bahwasanya perkara ini walaupun agung itu mudah bagi orang yang Allah mudahkan. Perkaranya besar, yaitu Mu'ad minta kepada Nabi arahan penjelasan tentang amalan yang bisa memasukkan beliau ke surga dan menjauhkannya dari neraka. Ini pertanyaan yang agungnya besar, namun mudah sebenarnya bagi orang yang Allah mudahkan. Maka dari sini kita bisa mengambil faedah, sepantasnya bagi kita untuk senantiasa memohon kepada Allah, berlindung kepada Allah dalam memohon dimudahkannya urusan-urusan kita. Karena walaupun besar, walaupun agung, tetapi hal itu mudah kalau Allah mudahkan. Sehingga kita harus terus pasrah kepada Allah, bertawakal kepada Allah, kembali kepada Allah, dan terus memohon kepada Allah kemudahan. Karena sebesar apapun suatu masalah, suatu perkara, maka hal itu bisa mudah, menjadi mudah kalau Allah mudahkan. Tidak ada yang sulit bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Waliya'lam anna min asbabi taysirillahi taqwallahi. Dan ketahuilah, dan hendaknya seorang hamba mengetahui bahwasanya di antara sebab mendapatkan kemudahan dari Allah dalam menghadapi segala urusan kita adalah bertakwa kepada Allah. Itu sebab mendapatkan kemudahan dalam segala urusan kita, yaitu apa? Kita bertakwa kepada Allah Ta'ala. Liqaulihi Ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan siapa saja yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan jadikan untuknya kemudahan dari urusan-urusannya. At-Talaq ayat yang keempat. Urusan yang kita hadapi akan diberikan kemudahan oleh Allah kalau kita bertakwa kepada Allah. Termasuk perkara kita ingin dimasukkan ke surga dan dijauhkan dari api neraka, maka syaratnya kita bertakwa kepada Allah agar dimudahkan untuk mencapainya. Faedah yang keempat, anna awwala syai'in wa a'zamahu tauhidullahi azza wa jalla wal ikhlasu lillahi. Bahwasanya perkara yang paling pertama dan yang paling agung adalah mentauhidkan Allah azza wa jalla dan mengikhlaskan seluruh amalan hanya untuk Allah Ta'ala. Liqaulihi, hal ini berdasarkan sabda Nabi. Sabda beliau, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Engkau beribadah kepada Allah dan engkau tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini syarat agar seorang hamba dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Yang pertama, dia harus mentauhidkan Allah dengan cara hanya beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Yang ini merupakan rukun Islam yang pertama. Faedah yang kelima, ahammiyatus salati, pentingnya salat, urgensinya salat. Karena Rasul alaihi salatu wassalam dzakaraha ba'da al-ikhlas. Dikarenakan Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkannya setelah permasalahan keikhlasan. Setelah permasalahan tauhid, hanya beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Fa in qala qailun, namun apabila ada yang bertanya, aina syahadatu tsaniyatu, mana atau di mana syahadat yang kedua? Syahadatu anna Muhammadar Rasulullah, yaitu persaksian bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Mana? Di sini hanya menyebutkan beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, baru syarat yang pertama. Yang duanya mana? Qulna, kita jawab, innaha ma'lumatun min qawlihi ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Bahwasanya syarat yang kedua itu sudah diketahui dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa sabaqa bayanu dzalika, dan telah lewat penjelasan hal itu, yakni tentang masalah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Yang keenam, taqdimuz zakati ala shaumi li'anna akalu. Yang keenam, mendahulukan atau didahulukannya zakat daripada puasa. Li'annaha akalu, dikarenakan zakat itu lebih ditekankan. Zakat manfaatnya bagi yang lain di samping bagi orang yang melaksanakannya. Zakat mensucikan harta orang yang mengeluarkannya dan memberikan manfaat kepada orang lain dari kalangan fuqara, masakin dan mustahik yang lainnya. Maka zakat didahulukan daripada puasa, sehingga zakat rukun Islam yang ketiga. Yang ketujuh, taqdimus shaumi 'alal hajji, didahulukannya kewajiban puasa, puasa Ramadan, daripada haji. Li'annahu yatakarraru kulla 'amin, dikarenakan puasa Ramadan berulang setiap tahun, kewajibannya tahunan, setiap tahun wajib dikerjakan puasa Ramadan selama satu bulan penuh, yakni di bulan Ramadan. Bi khilafil haji, berbeda dengan ibadah haji. Fa innahu la yajibu illa marratan fil umri, dikarenakan haji tidaklah wajib kecuali hanya sekali dalam seumur. Seumur sehidup haji wajibnya satu kali. Berarti haji yang kedua dan seterusnya hukumnya sunnah, bukan wajib. Faedah yang kedelapan, al-isyaratu fi hadhil jumlati ila arkan al-islam al-khamsati. Terdapat isyarat pada kalimat ini, yaitu isyarat tentang rukun Islam yang lima. Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus salata wa tu'tiz zakata. Watasumu Ramadhana watahujjul baita. Kalimat engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan engkau mendirikan sholat serta engkau menunaikan zakat, dan engkau berpuasa di bulan Ramadhan serta engkau haji ke Baitullah. Kalimat-kalimat ini menunjukkan rukun Islam yang lima, walaupun tidak disebutkan tentang kalimat rukun Islam ada lima, tetapi ini mengisyaratkan tentang rukun Islam yang lima, dari tauhid sampai haji. Faedah yang ke-9, ardul mas'alati 'ala at-thalibi bitashwiqi liqaulihi ala adulluka 'ala abwabil khair. Disampaikannya, dilontarkannya pertanyaan kepada seorang pelajar atau orang yang menuntut ilmu dengan cara dengan menyampaikan suatu kalimat yang membuat pendengar rindu, ingin mengetahui apa yang akan disampaikan, memaparkan, melontarkan masalah kepada orang yang belajar dengan cara at-tashwiq, dengan kalimat yang menjadikan pendengar merindukan apa yang akan disampaikan. Hal ini berdasarkan sabda beliau, ala adulluka ala abwabil khairi, maukah aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan. Tentu orang yang mendengarnya akan penasaran dan ingin tahu. Oh iya, malah tentu kamu ingin tahu apa itu hal-hal yang bisa mengantarkan kepada abwabul khair, pintu-pintu kebaikan. Kemudian Nabi menjelaskannya. Ini metode yang sangat baik, sehingga orang yang mendengar akan serius untuk mendengarkannya dan akan menghafalkannya. Yang ke-10, anna lil khairi abwaban, bahwasanya kebaikan itu memiliki pintu-pintunya. Wa hadhil abwabu laha madakhil, dan pintu-pintu ini memiliki tempat-tempat masuknya. Wa huwa yushbihu qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Kalimat ini mirip dengan sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam hadis yang lain, iman itu ada 70 sekian cabang, 73 sampai 79 cabang. Hadis riwayat al-Imam Muslim rahimahullah. Faedah yang ke-11, annas-sauma junnatun, bahwasanya puasa itu adalah perisai atau tameng. Aimani'un lis-sha'imi minal laghwi war-rafathi. Maksudnya menghalangi, mencegah orang yang berpuasa dari perbuatan yang sia-sia, ucapan yang sia-sia, dan ucapan yang kotor, yang jelek, yang mengandung dosa. Wa min qawli zuri wal amali bihi wal jahli. Dan juga puasa akan mencegah pelakunya dari ucapan dusta dan pengamalan dusta serta perbuatan kebodohan. Ini ketika di dunia, mencegah pelakunya dari berbagai macam kemaksiatan, baik yang berkaitan dengan ucapan maupun perbuatan. Itu fungsi manfaat puasa sebagai tameng, pelindung, perisai dari berbagai macam kemaksiatan. Wa huwa aidan junnatun lis-saimi minan nari yaqihi an-nar. Demikian pula di akhirat, puasa itu akan menjadi junnah, benteng, perisai, pelindung yang akan melindungi pelakunya atau orang yang berpuasa dari api neraka. Puasa akan melindunginya dari api neraka, menjadi sebab dia dijauhkan dari api neraka. Berarti dia akan masuk ke dalam surga. Liqaulihi ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah ta'ala dalam hadis qudsi, as-sawmu li wa ana ajzi bih. puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Hadis muttafaqun alaih. Faedah yang ke-12, fadilatus sadaqati, keutamaan sedekah atau sadaqah. Liqalihi sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, as-sadaqatu tutfi'ul khati'ata kama yutfi'ul ma'un nara. Sedekah itu akan memadamkan, menghilangkan, melenyapkan al-khati'ah, kesalahan atau dosa, sebagaimana air yang memadamkan api, artinya akan padam, hilang sama sekali api yang disiram oleh air, sebagaimana dosa akan hilang tuntas dengan sedekah. Ini menunjukkan keutamaan yang besar dari amalan sedekah. Yang ke-13, anna salatar rajuli fi jawfil laili tutfi'ul khati'ata, bahwasanya salatnya seseorang di tengah malam sampai menjelang subuh, akhir malam, itu juga akan memadamkan kesalahan sebagaimana sedekah. Liqali Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, was-sadaqatu tutfi'ul khati'ata kama yutfi'ul ma'un nar wa salatur rajuli fi jawfil laili. Dan sedekah itu akan memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Demikian pula salatnya seseorang di tengah malam. Salat malam, salatul lail, salatul tahajjud. Salat tahajjud itu akan memadamkan kesalahan sebagaimana air mematikan api. Faedah yang ke-14, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yastadillu bil qur'ani. Nabi alaihi salatu wassalam berdalil dengan Al-Qur'an dalam masalah tersebut, sedekah dan salat malam yang bisa memadamkan kesalahan. Nabi berdalil dengan Al-Qur'an, li'anna ta'ala qawlahu ta'ala, dikarenakan beliau Nabi alaihi salatu wassalam membaca firman Allah Ta'ala, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. As-Sajdah 16-17. Lambung-lambung mereka jauh dari tempat-tempat tidurnya, dalam keadaan mereka berdoa kepada Rabbnya, beribadah kepada Rabbnya dengan penuh rasa takut dan berharap, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dua amalan, salat dan infak atau sedekah. Maka tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang telah disembunyikan bagi mereka dari kenikmatan yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan dari apa yang mereka lakukan. Yang ke-15, annan nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya'ridul masaila bi sighati istifhami litanbihil mukhatabi kama marra fi hadzal hadits. Bahwasanya Nabi alaihissalatu wassalam memaparkan, menyampaikan permasalahan-permasalahan dengan bentuk pertanyaan, dengan tujuan untuk menjadikan orang yang mendengar perhatian, agar orang yang mendengar perhatian terhadap apa yang akan disampaikan dengan cara melontarkan pertanyaan. Maukah aku tunjukkan? Maukah aku sampaikan, aku arahkan kepada kalian? Itu namanya pertanyaan. Hal ini tujuannya untuk menggugah perhatian orang yang diajak bicara, agar perhatian dan serius, serta menyiapkan diri untuk menerima ilmu yang akan disampaikan kepadanya. Sebagaimana lewat pada hadis ini, sebagaimana yang ada pada hadis ini. Yang ke-16, annal amra aisyanul khalqi lahu ra'sun. Bahwasanya urusan ini, yakni urusannya makhluk, itu ada kepalanya, ada yang pokoknya. Walahu amudun, ada tiangnya, ada yang sifatnya kepala atau pokok mendasar. Dan ada yang sifatnya tiang. Walahu dzirwatu sanamin, dan juga ada yang sifatnya amalan tertinggi, puncak tertinggi, yang paling tingginya. Fara'sul amri al-islam, maka pokok permasalahan makhluk adalah Islam. Ini pokoknya, yang paling pentingnya, yang paling mendasarnya, yaitu Islam. Seorang kalau ingin selamat dari kekalan api neraka, ya harus masuk Islam. Kalau tidak, tidak akan mungkin dia akan selamat dari kekalan api neraka. Wa amudu as-salat, sedangkan tiang Islam adalah salat. Yani amud al-islami as-salatu, tiangnya Islam adalah salat. Wa dhirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah, sedangkan puncak tertinggi amalan yang ada di dalam Islam adalah jihad di jalan Allah. Yang ke-17, anna tarikas salati kafirun, bahwasanya orang yang meninggalkan salat itu kafir. Dalam masalah ini ada beberapa pendapat, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengkafirkan, ada yang tidak. Yang mengkafirkan pun berbeda-beda. Ada yang mengkafirkan kalau dia meninggalkannya secara keseluruhan. Ada yang mengkafirkan kalau dia sebagian besarnya meninggalkan sholat. Ada yang mengkafirkan hanya sekedar meninggalkan sholat walaupun sekali. Adapun asyhadatan, dua kalimat syahadat yang merupakan rukun Islam. Yang pertama atau tauhid, ulama sepakat yang tidak memilikinya atau yang tidak mengucapkan syahadatain bukan orang Islam, orang kafir, sepakat ulama. Tapi kalau masalah sholat ada sekian pendapat, sehingga meninggalkan sholat permasalahannya lebih ringan daripada meninggalkan tauhid atau meninggalkan mengucapkan dua kalimat syahadat. Jelas kalau orang atau seseorang tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat, dia orang kafir. Atau dia tidak bertauhid, atau bahkan berbuat syirik, maka dia orang kafir, bukan orang yang bertauhid atau bukan orang Islam. Ana tarika salati kafirun, kata Syekh rahimahullah, bahwasanya orang yang meninggalkan salat itu kafir, liqalihi sallallahu alaihi wasallam, wa amuduhu ay amudul islami as-salatu. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tiangnya, yakni tiangnya Islam adalah salat. Wa ma'lumun anal amuda idza saqata saqatal bunyan, dan sudah diketahui bahwasanya yang namanya tiang apabila jatuh atau roboh, maka akan roboh pula, akan jatuh pula bangunannya, tidak akan bisa berdiri, hancur bangunan yang tiangnya roboh. Wa hadzal qawlu huwar rajihu min aqwali ahli al-ilmi, pendapat ini tentang kafirnya orang yang meninggalkan sholat adalah pendapat yang kuat, kata beliau rahimahullah, dari pendapat para ulama. Biadillati kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan dalil-dalil dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. wa qawalis sahabati, dan berdasarkan pendapat para sahabat. Wa qad bayyana dzalika fi risalatin lana fi hadzal amri, dan telah kami jelaskan hal itu dalam satu risalah milik kami pada masalah ini, yaitu risalah beliau yang berjudul hukmu tarikis salati, hukum orang yang meninggalkan salat. Faedah yang ke-18, anna jihada fihi uluul islami wa rif'atuh, bahwasanya di dalam jihad ada ketinggian Islam dan ketinggian kedudukan Islam, tingginya Islam dan agungnya Islam. Liqaulihi, berdasarkan sabda beliau, wa dirwatu sanamihi al-jihad, sedangkan puncak tertingginya amalan di dalam Islam adalah jihad. Berarti dengan jihad Islam menjadi tinggi, paling tinggi. Demikian pula kaum muslimin, orang-orang yang beragama Islam akan menjadi orang yang tinggi, paling mulia di atas yang lainnya, dengan sebab mereka berjihad di jalan Allah melawan atau memerangi orang-orang kafir. Tentunya dengan syarat-syaratnya, di antaranya diperintahkan penguasa atau orang kafir menyerang ke negeri muslimin, atau bertemunya dua pasukan, pasukan muslimin dan pasukan orang-orang kafir, maka ini hukumnya fardu ain untuk berjihad pada kondisi-kondisi tersebut. Faedah yang ke-19, anna alladhi yamliku hadza kullahu huwa hifdzul lisani, bahwasanya yang memiliki, menguasai semua perkara ini, pintu-pintu kebaikan, perkara yang paling pokok, tiangnya, puncak tertingginya, semuanya ini bisa dimiliki dengan cara hifdzul lisani, menjaga lisan. Berarti menunjukkan luar biasa peran hifdzul lisan, menjaga lisan agar digunakan dalam perkara-perkara yang baik-baik saja. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kulli, maukah aku beritahukan kepadamu tentang sesuatu yang bisa menguasai semuanya itu, bisa mencakup semuanya tadi, bisa memiliki semuanya tadi. Fakultu, maka aku menjawab, bala ya Rasulullah, tentu kami mau wahai Rasulullah. Fa akhadha bilisanihi, maka beliau pun memegang lidahnya. Wa qala, dan bersabda, kuffa alaika hadha, tahan olehmu lidah ini, jaga, jangan asal berbicara, gunakan dalam pembicaraan yang baik-baik saja, yang bermanfaat saja. Faedah yang ke-20, jawazut ta'limi bil isyarati, bolehnya mengajarkan ilmu ta'lim dengan isyarat, dengan menunjuk, tidak mesti dengan pembicaraan atau lisan. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam akhadha bilisani nafsi, dikarenakan beliau sallallahu alaihi wasallam memegang lidah beliau sendiri. Wa qala, dan beliau mengatakan, kuffa alaika hadha, jaga olehmu lidah ini, sehingga boleh memberikan pengajaran dengan syarat, selama hal itu difahami oleh orang yang melihatnya. Faedah yang ke-21, khatarul lisani 'alal insani, bahayanya lisan, lidah bagi seseorang. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hal yakubbun nasa fin nari 'ala wujuhihim aw 'ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim, dan bukankah manusia itu tersungkur tidaklah manusia itu tersungkur di dalam api neraka di atas wajah-wajah mereka atau di atas hidung-hidung mereka kecuali karena hasil-hasil dari lidah-lidah mereka. Jadi mereka manusia kebanyakan masuk ke dalam api neraka karena lidah-lidah mereka yang diumbar tidak dijaga asal berbicara sehingga terjerumus dalam berbagai macam kemaksiatan, bahkan terjerumus dalam kemaksiatan yang paling besar yaitu syirku billah, syirik kepada Allah dengan lisannya. Yang terakhir, faedah yang ke-22, taharrima nuqila fil hadithi min aqwali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya kita berhati-hati di dalam menukil hadis dari sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi benar-benar kita ketika menyampaikan hadis harus dengan lafaz yang sempurna apa adanya, tidak ditambah atau tidak dikurangi, pas sesuai dengan sabda Nabi. Kalau ragu maka sebutkan, kalau enggak ini yang ini Nabi bersabda, saya lupa yang mana, yang jelas kalau enggak ini yang ini. Menunjukkan kehati-hatian dalam menyampaikan menukil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haitsu qala, di mana rawi dalam hadis ini mengatakan ala wujuhihim au ala manakhirihim. Rawi hadis ketika menyampaikan hadis ini mengatakan tidaklah manusia disungkur atau tersungkur di dalam api neraka di atas wajah-wajah mereka atau di atas hidung-hidung mereka. Ada kalimat atau menunjukkan kehati-hatian dari perawi. Wa hadza yadullu ala al-amanati at-tammati fi naqli al-hadith. Kalimat ini menunjukkan atas amanah yang sempurna dalam menyampaikan atau menukil hadis, tidak dengan maknanya atau seadanya, tapi disampaikan dengan secara sempurna. Kalau ragu sebutkan apa yang mau dia ragu. Ketika lupa di atas wajah atau hidung, lupa, sampaikan dua-duanya. Tidaklah manusia tersungkur di dalam api neraka di atas wajah-wajah mereka atau di atas hidung-hidung mereka kecuali karena hasil lisan-lisan mereka. Ini menunjukkan amanah yang sempurna dari perawi hadis tersebut dalam menukilkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walillahil hamdu, dan segala puji bagi Allah yang memberikan sekian kenikmatan kepada kita, di antaranya dengan taufik dari Allah kita bisa menyelesaikan pembacaan beberapa faedah dari hadis yang ke-29 ini. Insyaallah kita akan lanjutkan hadis yang ke-30 pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.